Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia untuk memberikan kabar gembira, basyiran wa nadhira, dan memberikan peringatan. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada siratullah mustaqima, jalan Allah yang lurus. Sehingga setiap yang mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam akan terang di hadapannya jalan, karena yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan itu adalah al-mahajjah baydha, jalan yang terang benderang. Seperti dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, taraktukum alal mahajjati lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjah, jalan ajaran yang terang, baydha. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah seorang berpaling dari jalan tersebut kecuali akan binasa. Ini yang kita yakini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Fahuwa rasulun min indillah, beliau utusan Allah subhanah yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan jalan sejelas-jelasnya, sampai pada titik tidak ada satu kebaikan pun sekecil apapun kecuali telah beliau terangkan. Dan tidak ada satu kejelekan pun, meskipun sedikit apapun, kecuali Nabi telah hadzara ummatahu minhu, telah diperingatkan umat itu darinya. Rasul wafat dalam keadaan Islam telah Allah sempurnakan, artinya tidak perlu tambahan, tidak perlu lagi yang lain selain dari yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena agama Islam ini telah sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam wukuf di Arafah yaumul Jum'ah, nazalat ayatan fi suratil Ma'idah. Turun ayat dalam surah Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Telah Allah sempurnakan. Fala hajata ila ziyadatin wa naqsin, maka tidak diperlukan tambahan, tidak pula diperlukan untuk dikurangi. Fahuwa dinun kamilun, agama Islam adalah agama yang sempurna. Taib. Maka siapapun yang memeluk agama ini, mengikuti jejak beliau, jalan beliau, dia akan bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang tauhid dan mana yang syirik. Naam. Mana yang mafsadah dan mana yang maslahah. Mana yang yanfa' bermanfaat dan mana yang yadhur, mana yang membahayakan. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasalam, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, dia bisa menimbang. Menimbang perkara-perkara. Iya. Mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak. Kita sebut saja sebuah contoh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata yang baik. Atau liyasmut, atau jika tidak bisa bicara yang baik, ya, atau dia melihat bahwasanya pembicaranya itu yadur, membahayakan dunianya, akhiratnya, ya, yasmut, hendaknya dia apa? Diam. Maka sungguh seorang muslim, seorang mukmin yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan, ya, mendapatkan kemudahan untuk dia memilah nah apa yang ada di hadapan dia. Contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin, bagaimana Islam, ya, mengajarkan kita untuk selalu menimbang baina syai'ain, bainal umur. Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang badui masuk dalam masjid. Fabala, dia pun kencing. Fi ta'ifatil masjid, di salah satu sisi masjid. Masjid Nabawi, dan Nabi ketika itu berada di masjid tersebut. Wa kana ashabuhu ma'ahu, para sahabat pun ada di situ. Fazajarahun nas, ketika para sahabat melihat gelagat orang yang masuk ini mau kencing, kan tampak ya orang mau kencing itu. Taib jalannya, mengambil posisinya, ma'ruf. Zajarahun nas, maka sebagian sahabat tentu dengan ghirah, dengan kecemburuan, dengan semangat al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, zajarahu, melarangnya, menghardiknya. Taib. Dan ini kalau dilanjutkan, mungkin akan ada suara keras meneriakinya, mungkin akan ada yang memegangnya, mengeluarkannya dari apa? Masjid. Nabi di situ menyaksikan sebagian sahabat zajarah, menghardiknya. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata kepada para sahabat, da'uhu la tuzrimu. Biarkan dia. Biarkan dia kencing, menyelesaikan kencingnya. La tuzrimu, jangan kalian ganggu, jangan kalian tarik. La tuzrimu. Sampai selesai ini badui kencing. Selesai, tuntas, selesai sudah. Nah. Maka setelah itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, fa amarahum bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka sahabat diperintah oleh Nabi untuk mengambil satu ember air. Fa uhriqa alaihi, untuk dituangkan pada ya tempat kencing dari orang tadi. Bekas kencingnya itu disiram air. Dengan satu ember suci. Karena lantai Masjid Nabawi ketika itu dari pasir yang secepat yakni cepat air itu meresap. Jadi begitu air dituangkan meresap air itu. Sehingga kencingnya pun ya hilang, meresap bersama dengan apa? Air. Jadi suci. Naam. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pemuda ini atau badui ini. Kemudian mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya masjid itu Allah Subhanahu wa taala atau dibangun bukan untuk yang seperti ini. Bangun di masjid itu dibangun bukan untuk seperti ini. Innama li ad-du'a wa li dzikrillah wa li shalah, tapi hanya untuk itu, tapi digunakan untuk itu, as-shalah wa du'a wa dzikir." Nah. Dan seterusnya dari kisah ini ma'asyiral muslimin. Ini salah satu kisah yang di antara faedah yang bisa kita ambil adalah agama Islam ini ya adalah agama yang selalu menimbang bainal asya, menimbang ya, segala sesuatu, sehingga pemeluknya menjadi orang-orang yang berhati-hati, sehingga pemeluknya yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam menjadi orang-orang yang baik. Nah, ada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dalam kisah ini dua mafsadah, sama-sama mafsadah. Mafsadah yang pertama adalah ya membiarkan badui ini kencing. Ini kan mafsadah, kejelekan. Yang kedua, ketika badui ini ditarik, dikeluarkan dari masjid, Nabi juga memandang ada mafsadah, bahkan bukan hanya satu mafsadah, tetapi mafasid. Kejelekan-kejelekan-kejelekan yang mungkin tidak dicapai pemahamannya oleh sebagian sahabat. Nah, tidak sampai seperti jelas tidak sampai seperti apa yang dipandang oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, di saat Nabi alaihi salatu wasallam dihadapkan pada dua mafsadah yang mau tidak mau harus dipilih salah satunya. Enggak mungkin selamat dari salah satu keduanya, enggak mungkin. Harus salah satu dia apa? Diambil. Enggak bisa dua-duanya enggak ada, tidak kencing dan juga tidak apa? Dikeluarkan. Oh ya enggak bisa. Memang harus terjadi salah satunya. Nah, maka di situ Nabi memilih untuk mengambil sesuatu yang mafsadahnya paling kecil untuk selamat dari sesuatu yang mafsadahnya lebih apa? Besar. Irtikabu akhafud dararain. Nah, memilih salah satu yang paling ringan dari dua dharar. Karena kalau yang dipilih itu yang opsi menarik orang ini, ya, menghardik orang ini, maka mafsadahnya akan banyak. Satu, kegaduhan di masjid, suara berteriak, baik yang menghardik atau orang ini. Kemudian yang kedua, bagaimana najis orang ini, mungkin tidak hanya mengenai satu titik di masjid tetapi sekian area yang luas di masjid. Belum lagi najis itu mengenai pakaian orang ini, mengenai badan orang ini, mengenai pakaian orang-orang yang menghardiknya atau mengeluarkannya, mengenai badan orang-orang yang apa? Yang menariknya, yang tentunya akan berakibat dibutuhkannya air yang lebih banyak untuk membersihkan najis dari masjid, area yang luas, kemudian juga diperlukannya air untuk membersihkan najis dari pakaian-pakaian mereka semuanya itu. Belum lagi seandainya badui ini menahan kencingnya, mungkin akan terjadi mabarat pada kesehatannya. Belum lagi pada hal-hal yang mungkin akan terjadi, tidak ada simpatik, mungkin dia kemudian lari dari Islam, ya, dan seterusnya. Ternyata kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kita umatnya untuk memilih, ya, di antara hal-hal yang harus dipilih. Terkadang yang dipilih salah satu dari dua, terkadang lebih dari itu, asya. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita umat beliau untuk memilih, menimbang, adalah menimbang antara darain. Memilih dan menimbang antara dua negeri. Darud dunia wa darul akhirah. Negeri dunia dan negeri apa? Akhirat. Kalau orang-orang kafir tidak ada pilihan kecuali hanya apa? Dunia saja. Mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman kepada kebangkitan, mereka menganggap dunia adalah segalanya. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang yang kafir, mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan, sehingga mereka menjadikan dunia itu menjadi tujuan hidupnya. Memang dunia itulah ya surganya mereka. Maka dalam hadis dikatakan ad-dunya jannatul kafir, dunia itu surganya orang-orang kafir. Nah, surganya orang-orang kafir. Mereka tidak punya pilihan kecuali itu saja dunia. Akhirat mereka tidak mengimani. Akhirat mereka tidak mengerti. Sungguh sebuah kerugian ma'asyiral muslimin. Ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka Nabi alaihi salatu wassalam membimbing mereka, membimbing kita, membimbing kaum mukminin untuk membandingkan antara dua negeri itu. Memilah mana yang bermanfaat untuk akhiratnya. Perkara-perkara dunia mana yang bermanfaat untuk akhiratnya? Permasalahan-permasalahan dunia mana yang justru memadharatkan akhiratnya, dunia dan agamanya. Di hari yang agung, Yaumul Jum'ah, di antara yang disyariatkan untuk dibaca adalah membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a, nah, faja'alahu husan ahwa. Di dalam salah satu ayat itu ya disebutkan tentang ya bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di saat kaum muslimin berkumpul, di saat kaum muslimin menghadiri hadal ijtima' azim, berkumpulnya manusia di hari yang mulia, Yaumul Id, Yaumul Jum'ah. Taib. Diingatkan ini ma'asyiral muslimin. Kita mendengar imam membaca ayat ini, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dibandingkan, disuruh membandingkan dan mengingat mana yang lebih baik antara dunia dan juga apa? Akhirat. Naam. Dan semestinya demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, sering Nabi alaihi salatu wassalam ya mengingatkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang ini berarti juga mengingatkan kita umatnya, membandingkan antara ad-dunya wal ukhra, dengan maksud agar kita ini bersemangat untuk beramal untuk akhirat dan bersabar dari fitnah-fitnah dunia. Di antara sebab agar kita bisa sabar, kita bisa bersemangat untuk berjuang mendapatkan kemuliaan di akhirat, meraih kemuliaan di akhirat, dan juga bersabar untuk menghadapi fitnah di dunia adalah membandingkan itu. Membandingkan apa? Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pernah suatu saat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda fi hadithin sahih, sahahahu Syekh Muqbil di dalam kitab salah satu kitab beliau, dijadikan hadis yang pertama dalam salah satu kitab beliau. Ini yang membuat saya ingat beliau mensahihkan riwayat ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mat'am ibni Adam ju'ila masalan lid-dunya. Wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasiru." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna mat'am ibni Adam, sesungguhnya makanan yang dimakan oleh ibnu Adam Allah jadikan sebagai perumpamaan kehidupan dunia." Allah jadikan sebagai perumpamaan kehidupan dunia. Coba kita lihat makanan yang kita makan. Wa in mallahahu wa qazzahahu, meskipun makanan itu diberi bumbu sebaik-baiknya, diberi garam secukupnya sehingga menjadi makanan yang ladzir, makanan yang lezat. Nabi mengatakan unzuru ila ma yasiru. Coba perhatikan, menjadi apa makanan itu setelah kalian makan? Dunia itu kan itu, orang bekerja untuk apa? Untuk makan. Kalau sudah bisa makan, dia berpikir makanan yang enak. Lahm, daging, itu yang paling enaknya makanan. Taib. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang diperjuangkan itu diperjuangkan dengan capek, waktu yang dikorbankan, kemudian upaya untuk menjadikan makanan itu lezat. Setelah dimakan, ya, menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa yang kita ketahui bersama. Taib. Dalam sebagian riwayat, ya, Nabi bertanya seperti itu kepada sebagian sahabatnya. Menjadi apa setelah itu? Maka sahabat ini menjawab, menjadi sesuatu yang engkau tahu ya Rasulullah. Yani menghindarkan dari kalimat yang apa? Ya, seperti itu. Itulah ma'asyiral muslimin. Jadi kehidupan dunia seperti itu, subhanallah. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidur di atas tikar. Tidur di atas tikar. Ya. Bangun dalam keadaan punggung beliau membekas bekas-bekas tikar. Fa ba'du sahabah baka, sebagian sahabat menangis. Menangis melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam kok seperti ini. Orang yang demikian mulia, kekasih Allah. Allah berikan sekian banyak kemuliaan. Kenapa tidurnya di atas kasur, di atas apa namanya, tikar yang seperti ini, sampai membekas. Sementara mereka Raja Romawi, Persia, yang mereka hidup di atas kekufuran, tidur di atas dipan-dipan permadani yang tebal. Nah, wajar muncul apa namanya, kesedihan pada sahabat. Tapi ternyata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengingatkan kembali tentang hakikat kehidupan dunia. Nabi kalau ngersa ake, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi pilihan untuk menjadi apa namanya, malikan rasulan, raja dan rasul, atau malikan nabiyan, au abdan rasulan, hamba dan rasul. Mana yang dipilih oleh Nabi? Abdan rasulah. Diberi pilihan, kalau mau jadi raja, jadi raja. Dan akan diberikan segala sesuatu yang menjadikan beliau memiliki apapun dari dunia dan tidak dihisab. Tidak dihisab. Tapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memilih yang kedua, abdan rasulah. Terkadang beliau lapar, terkadang beliau sakit, terkadang beliau sempit. Ada saat beliau kenyang, ada saat beliau lapar. Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika sebagian sahabat menangis melihat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidur di atas tikar, ya, Nabi alaihi salatu wassalam kembali lagi mengingatkan hakikat kehidupan dunia. Dari sisi cepatnya waktu itu berlalu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah faraha wa tarakaha. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia?" kata Nabi alaihi salatu wasallam. "Ma ana fid dunya, tidaklah aku dengan kehidupan dunia ini, tidaklah aku hidup di dunia ini, illa karakibin, kecuali seperti perumpamaan seorang penunggang kuda dalam safarnya. Istadhalla tahta syajarah, melakukan perjalanan panas, terik, melihat tanaman yang rindang, istadhalla, dia pun berteduh di bawahnya, tahta syajarah, di bawah pohon. Untuk apa di situ? Apakah untuk lama di situ, berlama-lama dan untuk membangun rumah di situ? Musafir? Tidak. Hanya sekedar melepaskan penatnya, sumaroh, kemudian beristirahat sejenak, watarogaha, dan dia pun segera meninggalkan pohon tadi untuk melanjutkan safar. Jadi kenapa antum harus bersedih dengan apa yang saya rasakan? Beliau saja tidak bersedih dengan keadaan seperti itu, dan beliau bisa saja ya meminta dan mendapatkan yang lebih dari itu. Nah, bahkan pernah ada orang Quraisy datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Datang orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, tolong jadikan Safa dan Marwah itu menjadi emas. Kami akan beriman. Kalau dijadikan emas, kami akan beriman." Maka Nabi pun berdoa kepada Allah subhanahu. Berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diminta Nabi untuk memilih. "Ya Muhammad, ya, jika engkau mau, Safa dan Marwah akan menjadi emas khalis, emas murni, langsung jadi emas murni. Tapi kalau mereka orang-orang Quraisy ini yang meminta ini tidak beriman, sungguh aku akan azab mereka dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun dari alam atau yang ada di dunia ini. Atau aku bukakan untuk mereka babat taubah wa babar rahmah. Aku bukakan untuk mereka pintu taubat dan pintu apa? Rahmah." Barangkali ada orang-orang musyrikin yang mereka kemudian mendengar dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mendapatkan hidayah, amanu bir rasul alaihi salatu wasallam, beriman kepada rasul, diterima taubatnya. Meskipun di hari-hari akhir, meskipun di detik-detik akhir menjelang kematiannya, di detik-detik akhir dalam kehidupan syiriknya, kemudian dia mendapatkan hidayah, bertobat kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah buka pintu taubat. Mana yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Yang kedua. Betul-betul kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Safa menjadi emas, Marwah menjadi emas, bukan hal yang sulit bagi Allah subhanahu. Nabi meminta ya, bukan untuk kepentingan beliau ya. Orang-orang Quraisy yang minta mendatangkan Nabi, mendatangkan mukjizat. Nabi luar biasa, ma'asyiral muslimin, diuji dengan berbagai macam ujian, ditantang oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya. Termasuk minta Safa dan Marwah menjadi emas. Tapi subhanallah, ternyata yang beliau pilih adalah yang kedua, ikhwan. Nah, ini untuk kebaikan umat beliau. Ini untuk kebaikan umat beliau. Dan kita merasakan sampai ini, sampai hari ini, ikhwan. Umat beliau merasakan. Aku lebih memilih, ya Allah. Aku lebih memilih babat taubah wa babar rahmah. Pintu taubat dan pintu rahmah. Kembali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam seorang raja. Sangat mudah juga bagi Nabi alaihi salatu wassalam untuk minta kepada para sahabatnya, seandainya beliau minta akan dilakukan, dilaksanakan oleh para sahabat. Tapi sekali lagi Nabi mengingatkan hakikat kehidupan dunia itu bagaimana. Cepat luar biasa. Kita sekarang ini ma'asyiral muslimin dengan berbagai macam umur kita. Ya. Ada yang umurnya antum berapa tahun, Mas? Berapa? 16. Berapa? Oh 13, toib. 13. Ada yang 13 tahun. Antum berapa tahun? 17. Ada yang macam-macam ini. Ada yang 17, 20, 25. Ada yang 30, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 di sini? Memang jarang umur 70 itu. 80 soyo angel. 80. Tapi umur kita yang berbeda-beda ini ternyata kita merasakan masa lalu kita itu sama. Seakan-akan sesuatu yang berlalu sekejap begitu saja. Antum yang umurnya 70 tahun atau 60 tahun dengan saya yang umurnya jauh di bawah antum yang 70 tahun, memandang masa lalu itu sama rasanya, sekejap. Sekejap. Enggak terus saya merasakan sekejap, antum merasa 70 kejap kan enggak? Ada yang merasakan 70 kejap dari apa yang telah dilalui dalam kehidupan? Enggak ada, ikhwan. Sekejap mata. Wallahi ikhwan. 10 tahun yang lalu saya antum merasakan yang lalu sekejap mata. Sekarang sudah 10 tahun berikutnya, sama saja memandang yang lalu itu sekejap, cepat. Dan itu akan habis, ma'asyiral muslimin, akan habis. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kehidupan dunia itu seperti itu tadi, demikian cepatnya. Cepatnya berlalu. Lalu apa urusan saya dengan dunia? Apa faedahnya saya mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya? Apa urusannya saya memperjuangkan dunia sampai saya memiliki ini dan itu, jabatan ini dan itu, kalau kemudian hilang begitu saja? Ibarat seorang penunggang kuda yang capek dalam perjalanannya, panas dalam perjalanannya, mendapatkan sebuah pohon yang rindang, istadhalla tahtahu, dia kemudian beristirahat di bawahnya. Untuk apa? Untuk dia mengambil waktu sejenak, roh. Kemudian setelah itu pergi. Wa tarakaha. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Banyak mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa cepatnya kehidupan dunia ini. Termasuk di dalam ayat yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi yang disyaratkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Sehingga kita melalui ayat tadi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Wahai Nabi, bacakan kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia. Wadrib lahum masalal hayatid dunia. Apa perumpamaan kehidupan dunia itu? Kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Air hujan yang kemudian air hujan itu bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tanaman itu pun tumbuh, berkembang, berbunga, mengeluarkan bulirnya. Namun ternyata cepat sekali bunga itu layu dan cepat sekali tanaman itu kering. Fa'asbaha hasyiman, menjadi kering. Tadruhu riyah, ditiup angin yang berhembus. Cepat sekali ma'asyiral muslimin. Semua tanaman, kalau petani nanam padi ya seperti itu, kayaknya baru kemarin. Tahu-tahu sudah apa? Ya, besar, tahu-tahu sudah habis lagi. Kering lagi. Perumpamaan itu selalu kita saksikan. Perumpamaan itu selalu kita lihat. Bunga yang ada di tanaman yang kita miliki. Demikian cepat kering dan kemudian diterbangkan oleh angin. Cepat waktu itu ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dua di antara yang beliau ingatkan. Di antaranya tadi, permisalan makanan yang kita makan. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, Ya. Akhirnya kita tinggalkan dan tidak kita dekati. Tadinya masya Allah, daging, laham. Ya, antum paling suka daging apa? Hah? Daging apa? Daging durian. Nah, itu bukan daging itu buah. Baik, makanya cepat-cepat jawab. Daging apa? Daging ayam, masya Allah. Nah, ada. Nah, kalau daging yang lain, gimana? Daging kambing, namanya. Nah, kita suka daging itu, ikhwan. Pertamanya, masya Allah, nah, kita ambil, senang kita ambil dengan senang. Ya. Kita olah, kita rajang-rajang, kemudian kita kasih bumbu. Nah. Kita dekati, kita makan. Tapi setelah menjadi apa yang terjadi, kita dekati. Kita jauhi, kita buang. Kita berusaha menjauh darinya. Membuat kita berat. Naam. Wabillahi taufiq. Itu perumpamaan dunia. Juga dari sisi cepatnya waktu. Waktu demikian cepat. Sangat cepat. Tidak ada di antara kita, seberapapun umur kita, panjang atau pendek, kecuali melihat waktu yang telah lalu. Kalau Allah, seperti sekejap yang demikian cepat. Naam. Dan di hadapan kita ada kehidupan yang panjang, kekal dan abadi. Wa huwa darul akhirah. Negeri akhirat. Negeri akhirat. Yang negeri itu kekal. Kekal abadi. Orang-orang yang beriman, ya, mereka akan mendapatkan kenikmatan kekal selama-lamanya. Nah, sebaliknya orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah subhanah, dia pun juga akan masuk ke dalam neraka abadal abad selama-lamanya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi betapa Nabi alaihi salatu wasallam demikian sayang kepada umatnya. Beliau ingatkan ini. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita yakin bahwasanya kita demikian terbatas hidupnya di dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'maru ummati ma baina sittini la sab'in. Umur-umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit di antara umatku yang melampaui umur itu. Melampaui umur 60 70 qalil, sedikit. Yani waktu terus berjalan cepat. Ada saat kita dikagetkan dengan saat itu. Saat berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan kita harus meninggalkan apa yang telah kita miliki minat dunia. Anak, istri, harta, nah, pekerjaan, aljah, mungkin kedudukan, semua ditinggalkan. Taib. Untuk kemudian melanjutkan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah semestinya kita bersemangat, mohon kepada Allah bersemangat untuk memperjuangkan akhirat kita, karena itu sesuatu yang kekal dan abadi. Dan kita berhati-hati dari fitnah dunia. Hadar, berhati-hati dari fitnah dunia. Ada sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang berisi perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita berhati-hati dari fitnah dunia. Dan untuk selalu melihat amalan kita sebagai bekal untuk menghadap Allah, melakukan perjalanan panjang pada hari akhir. Rawal Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna dunya hulwatun hadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha kama stakhlafal ladzina min qablikum fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin aw fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, hulwah itu rasanya enak dari sisi mazak. Innad dunya hulwatun, dunia itu lezat, manis. Khadirah, khadirah hijau, enak dipandang. Itu dunia. Sehingga dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia memang seperti itu. Ada sisi yang menjadikan orang ya tertarik untuk melihatnya. Tertarik untuk merasakannya karena disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam innad dunya hulwatun hadirah. Naam, sesuatu kalau rasanya enak, dipandang enak, orang tertarik untuk kemudian melanjutkan, kan demikian. Seperti ini kan pandangannya nih, Zen, antum lihat Zen warnanya kan. Rasanya enak. Kita mencoba untuk mencicipinya, kan demikian. Beda kalau pandangannya ini sudah jelek misalnya, dikatakan rasanya pahit dan racun sekalian, orang menjauh. Tapi kalau dipandang enak, ya. Ada rasanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi tentang dunia. Inna dunya hulwatun hadirah. Benar memang ikhwan, dunia itu hulwah. Hadirah. Sehingga mendorong untuk orang melihatnya. Mendorong orang untuk mencicipinya. Mendorong orang untuk mengambilnya. Dan bukan sesuatu yang haram. Tetapi permasalahannya, bagaimana kita mengambil. Agar kita baik di dalam mengambil, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita. Nabi mengingatkan tentang dunia, satu. Dia ingatkan dunia itu. Kemudian Nabi juga ingatkan kita ini tidak kekal di dunia. Makanya Nabi mengatakan wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sungguh Allah menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga datang silih berganti. Dulu kakek-kakek kita, sekarang sudah tidak ada. Sekarang datang kita. Kita pun akan hilang, diganti oleh anak-anak kita. Anak-anak kita akan hilang, diganti oleh cucu-cucu kita. Diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dunia seperti ini. Namun kalian juga harus ingat bahwasanya dunia itu tidak kekal. Wa innallaha mustakhlifukum fiha kama stakhlafal ladzina min qablikum. Oleh karena itu Nabi mengatakan fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah, takutlah kalian dengan fitnah wanita. Dan fitnah wanita itu bagian dari fitnah dunia. Tapi disebutkan, disendirikan di sini. Setelah menyebutkan fitnah apa? Dunia lisyiddatiha. Karena memang beratnya fitnah wanita itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan sebuah pelajaran penting tentang apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguh awal fitnah yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Tayyib. Azan sudah ya. Kita lanjutkan ba'da shalah insyaallah taala naktafi bi hadzal qadri. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.